Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ustadz, kami mau menanyakan masalah ada teman kalau pergi ke masjid itu tidak mau memakai mukena karena katanya takut dipandang orang riya. Gimana? Tidak mau menggunakan mukena, Pak. Tidak ada kawan tidak mau pakai mukena kalau pergi ke masjid. Kenapa? Heh? Tidak mau pakai mukena karena takut. Dengan alasan takut. Dengan alasan nanti dikatakan orang riya. Mohon penjelasannya, Pak. Mukena apa? Bagus begini. Masya Allah. Baik, selesai. Ada orang pengen takut ke masjid, takut nanti bilang riya. Ngapain sholat aja ke masjid? Ada pakai baju ini takut bilang riya. Ketahuilah ibu yang soleha, kalau yang namanya ikhlas itu harus ada amalnya dulu. Mana mungkin anda dibilang sebagai seorang ikhlas gak ada pekerjaannya? Coba tadi sama, gara-gara takut riya gak sedekah, kan gitu ibu ya, nanti takut dibilang riya, takut riya tambah dosa, mending gak sedekah. Gak akan ada ikhlas kalau anda gak sedekah kok. Mana ada ikhlas anda tidak sedekah. Baik, kalau masalah memerangi riya sebetulnya adalah gini loh ya, orang takut riya, memerangi riya itu tidak harus anda itu menutup amal anda. Bukankah tadi sudah kita kasih tahu, memerangi riya kadang tampaknya kayak riya. Anda pergi dapat apa-apa kamu kena lawan biar orang tahu kalau saya kena besit, ya kan? Cuman ternyata Pak, di masjid kan sholat pas-pasan, di rumah anda pun lebih badan lebih kuat lagi. Kayak tadi, biar diketahui orang gak apa-apa aku sedekah dengan 10 juta, 10 juta ibadahku, sedekahku 10 juta, diketahui orang gak apa-apa, tapi aku diam-diam sedekah lebih banyak lagi. Takut riya, sampai dikatakan takut riya, kalau orang tidak beramal karena takut riya, itu hakikat riya. Kalau ingin melakukan kebaikan takut riya, maka itu hakikat riya, anda gak kenal Allah. Nah gini, maka justru riaknya tadi temannya ibu yang gak mau tadi, karena apa? Takut beramal baik karena takut dibilang riya. Itu sudah riya. Ya ini, jadi ibu jangan seperti itu. Itu gayanya orang pemalas sajalah. Nah, orang pemalas gak mau pakai ini, gak mau sedekah nanti takut riya. Ini gak orang pelit itu. Ya. Cuman ibu kalau ke masjid itu boleh ibu pakai baju yang menutup aurat yang rapi, karena bisa ditaruh di tas juga bisa. Gini loh ya, kalau orang tersebut, pokoknya kalau orang tersebut biarpun ngomong begitu, tapi kalau ternyata masih ke masjid, berarti insya Allah dia memang ingin menghindar dari riya. Tapi kalau orang tersebut ngomong kayak begitu, tak taunya gak ke masjid, berarti dia pemalas. Paham bu ya? Jadi biar pengom ibu sudahlah, kalau pakai makanan enggak usah dari rumah, nanti kelihatan orang kalau mau sholat. Oh boleh-boleh saja begitu, tapi tetap dia ke masjid, dibungkus di tas yang rapi, tapi tetap pakai kerudung. Tapi kalau ngomong takut riya enggak ke masjid, oh pemalas dia, bohong dia. Hah? Dia ke masjid enggak bu orangnya? Ke masjid enggak kira-kira dia? Ke masjid, alhamdulillah dia orang baik bu, ditirulah kalau begitu. Kalau dia pemalas jangan ditiru. Cukup insyaallah.